Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, pendengar dihang yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita muji Allah subhanahu wa ta'ala dan kita selalu minta perlindungan, minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada saat ini kita masih dijumpakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam liqa, dalam pertemuan, dalam rangka untuk menyampaikan ilmu, dalam rangka untuk menyampaikan qaul, perkataan atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga perkataan para a'immah, para ulama-ulama. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau serta orang-orang yang selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Kaum muslimun, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada perjumpaan kita yang lalu kita sudah membahas tentang masalah-masalah atau wasilah-wasilah yang dapat menjerumuskan seseorang kepada syirik akbar, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas dua poin, yaitu di antara sebab atau di antara wasilah yang dapat menjerumuskan seorang kepada syirik akbar, kepada syirik besar, di antaranya itu sifat ghulu, sifat berlebihan kepada orang-orang yang saleh. Kemudian yang kedua, di antara sebab yang dapat menjerumuskan seorang ke dalam syirik akbar, yaitu at-tabarru al-mamnu', yaitu mencari berkah, meminta berkah kepada orang-orang yang telah mati. Kaum muslimin, pendengar hang yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah pada kali ini kita akan lanjutkan itu poin yang ketiga, yaitu di antara wasilah-wasilah yang dapat menjerumuskan seorang ke syirik besar, yaitu meninggikan kuburan atau mengasi kuburan tembok atau mengapuri kuburan, menyalakan lilin-lilin atau menyalakan lampu-lampu di kuburan, dan membangun bangunan, ya, bangunan-bangunan di atas kuburan. Kemudian ya, membangun masjid, masjid-masjid di atasnya. Kemudian setelah itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di samping atau di sisi kuburan tersebut. Itulah poin ketiga, ya, yang dapat yang menjerumuskan seseorang, ya, kepada syirik akbar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang larangan, ya, perkara-perkara yang kita sebut di atas. Di antaranya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yakun, sebelum atau 5 hari sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengatakan, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajida inni anhaakum an dhalik. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketahuilah bahwa sungguhnya orang-orang sebelum kalian adalah mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka. Mereka menjadikan kuburan-kuburan orang-orang soleh di antara mereka masajid, yaitu sebagai masjid. Inni anhaakum an dhalik, sesungguhnya saya melarang kalian dari perbuatan tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian hadis yang kedua, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berkata, wa inna min syararin nasi man tudrikuhu as-sa'atu wa hum ahya'un wa man yattakhidhu al-qubura masajid. Sesungguhnya, ya, sejelek-jeleknya manusia adalah orang-orang yang mana mereka mendapati hari kiamat, wa hum ahya', dan ketika itu mereka masih hidup. وَمَنْ يَتَّخِذُ الْقُبُورَ مَسَاجِدٍ, dan orang-orang yang menjadikan kuburan, ya, sebagai masjid. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah. Kemudian hadis yang ketiga, ya, hadis diriwayatkan oleh Ummul Mukminin, yaitu Aisyah dan Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Laknat Allah atas orang Yahudi dan Nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang mereka menjadikan kuburan para nabi mereka itu masajid, itu masjid-masjid. Dan dalil lain yang keempat itu hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah qala, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayujassis al-qubra wa yaq'ada alaih wa yubna alaih. Rawi Muslim. Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, ya, mengecat kuburan atau mengapuri kuburan dan duduk-duduk di atasnya dan membangun di atasnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan banyak sekali hadis-hadis, ya, tentang larangan, ya, larang-larangan dia meninggikan kuburan, ya. Di antara juga hadis yang selanjutnya itu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma la taj'al qabri wasanan, ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku itu sebagai berhala. La'anallahu qauman ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Yang mana Allah melaknat satu kaum yang mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka itu masjid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Kemudian juga diriwayatkan oleh hadis dalam hadis Aisyah dan Ummu Salamah dan Ummu Habibah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, inna ulaika idza kanu fihim ar-rajulus salih famata banu ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka surah tilka suwar ulaika shararul khalqi 'inda Allah yaumil qiyamah. Bahasa Allah mengatakan sungguhnya mereka itulah apabila ada bersama mereka laki-laki yang saleh kemudian dia mati, banau, maka mereka membangun ya di atas kuburan orang-orang soleh tersebut masjid. Kemudian mereka menggambar ya padanya gambar-gambar orang-orang soleh tersebut. Mereka itulah sejelek-jeleknya makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis yang kita bacakan itu yang kita bacakan sebentar ini merupakan ya larang-larangan ya menjadikan kuburan sebagai masjid. Yang dimaksud ya menjadikan kubur masjid adalah membangun masjid di atasnya. Dan juga masuk dalam hal ini juga yaitu menjadikan ya kuburan-kuburan itu sebagai tempat untuk salat. Ya meskipun tidak dibangun di atas masjid. Ya. Dan juga, ya termasuk dalam perkara ini, yaitu sujud di atas kuburan, ya ruku di atas kuburan, ya sholat menghadap kuburan, atau menjadikan kuburan itu sebagai kiblat untuk sholat, ya, atau menjadikan kuburan tersebut sebagai tujuan untuk sholat, berdoa, dan berzikir di samping kuburan-kuburan tersebut. Itulah makna. Itulah yang dimaksud dengan menjadikan kuburan-kuburan yaitu sebagai masjid. Ya sebagaimana ya telah sahih hadis-hadis ya tentang larangan ini secara khusus di antaranya ya hadis diriwayatkan oleh Abu Mursid Al-Ghanawi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la tusallu ila al-qubura ilal kuburi wala tajlisu alaih. Bahasanya Rasulullah SAW mengatakan, janganlah kalian salat menghadap kuburan dan jugalah jangan juga kalian duduk-duduk di atas kuburan-kuburan tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian ya dalam hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tusallu ila al-qubur wa la tusallu ala qabr. Janganlah kalian salat menghadap kubur dan juga janganlah kalian salat di atas kubur. Dan juga telah ada juga hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tentang larangan menjadikan kuburan sebagai tempat hari raya atau tempat berkumpul. Ya. Wal 'id makani atau tempat berkumpul. Ya beramai-ramai di sana, berkumpul-kumpul di sana. Ya yang bertujuan untuk apa? Untuk beribadah. Ya di kuburan-kuburan tersebut. Mereka berkumpul di kuburan-kuburan tersebut untuk beribadah di sampingnya. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam anu qal, "La taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabri 'idan." وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian itu sebagai kuburan dan janganlah kalian menjadikan kuburan saya idan, itu tempat-tempat berkumpul. Wasallu alayya dan berselawatlah kepadaku, fa inna salatakum, sesungguhnya selawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berselawat. Perhatikan wahai kaum muslimin, ya, hadis yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita, ya, dan ya bahwasanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melarang umatnya, bahwasanya kuburannya itu tidak boleh ya didatangi, ya tidak boleh ya dijadikan tempat-tempat berkumpul, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kuburannya adalah kuburan yang paling utama, yang paling mulia di permukaan bumi ini. Ya, bagaimana? Ya, dengan kuburan-kuburan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu larangan itu lebih dahsyat. ya dari kepada kita semua kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak sekali hadis yang sahih yang derajatnya mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan banyak sekali ancaman-ancaman yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat salat, sebagai masjid, atau meninggikan kuburan dan sebagainya. Maka telah sepakat ahli ilmi dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang setelah mereka itu tabi'in dan tabi'in dan orang-orang salaf dari umat ini dan orang-orang yang telah berjalan di atas sunnahnya atau berjalan di atas thariqah, cara-cara para sahabat, semua mereka mengharamkan membangun masjid atau membangun ruangan-ruangan atau membangun kubah-kubah di atas kuburan. Sebagaimana juga mereka telah telah bersepakat diharamkannya meninggikan kuburan, baik itu meninggikan kuburan itu meninggikan dengan tanah lewat dari atau lebih dari satu jengkal. Adapun meninggikan kuburan itu dengan tanah hanya sekedar satu jengkal, itu boleh, maka itu dibolehkan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Baihaqi bahwasanya kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditinggikan dengan tinggi satu jengkal. Adapun melewati meninggikan kuburan lewat dari satu jengkal atau meninggikan kuburan-kuburan tersebut dengan cara memberikan dengan cara menembok kuburan tersebut, membangun di sekeliling kuburan atau di sisi-sisi kuburan tersebut, baik itu membangun dengan batu atau membangunnya dengan papan dan sebagainya, maka ini adalah perkara yang diharamkan. Begitu juga diharamkannya menyalakan lilin-lilin atau menyalakan kuburan-kuburan tersebut dengan mengasihkan lampu-lampu atau mengasih kubah-kubah. Maka ini termasuk dalam larangan dalam hadis-hadis yang kita bacakan tadi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga ahli ilmi juga telah bersepakat diharamkannya salat di masjid yang ada kuburan di dalamnya. Dan sebagian dari mereka menganggap bahwasanya batilnya salat di masjid yang ada di kuburan, artinya salatnya tidak sah. Kenapa? Karena larangan larangan menjadikan kuburan tersebut menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid. Dan juga mereka juga tersepakat bahwasanya tidak boleh menguburkan mayit di dalam masjid. Menguburkan mayit dalam masjid. Dan juga mereka telah bersepakat, yaitu ahli ilmi juga mereka telah bersepakat bahwasanya wajibnya merobohkan masjid-masjid yang di sana dibangun kuburan, atau masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan, atau menghilangkan atau merobohkan bentuk atau gambar-gambar kuburan yang ada di masjid. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Hafiz Sayyuti, dia mengatakan bahwasanya fahadil masajid al-mabniyatu 'ala al-quburi yata'ayyana izalatuha hadha mimma la khilaf fihi bainal ulama al-ma'rufin wa tuqrah as-salatu fiha min ghairi khilafin. Bahwasan dia dikatakan oleh Al-Hafiz As-Sayyuti Asy-Syafi'i, dia mengatakan bahwasanya masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan, maka jelas boleh dibolehkan untuk merobohkannya, dan ini tidak ada lagi persisihan antara ulama yang dikenal. Dan dibencinya salat di dalam kuburan, di dalam masjid-masjid yang ada ya, kuburan di dalamnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ya, para ulama kita juga telah bersepakat bahwasanya ya, dilarangnya seorang berpergian ya, melakukan safar ya, kepada kuburan-kuburan dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi kuburan tersebut, untuk melakukan salat di sisi kuburan tersebut ya, atau menyembelih kepada Allah Subhanahu wa taala di samping kuburan tersebut, atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, di sisi kuburan tersebut ya. Barang siapa ya melakukan perkara hal ini ya, melakukan perjalanan atau melakukan safar dengan tujuan ya, melakukan safar kepada kuburan-kuburan tertentu dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini adalah perkara yang haram. Telah berkata Muhammad bin Bashir, dia mengatakan bahwasanya maksud ya, yang dalam larangan tersebut doa ya, al maksud minad du'a alladhi yunha anhu 'indal qubur wa huwa du'a, yang dimaksud dengan larangan berdoa ya di sisi kubur di sini adalah berdoa yang dia bermaksud untuk menziarahi kuburan tersebut. Dia menganggap ya, tujuan ya, ziarah dia kepada kuburan tersebut adalah untuk berdoa di samping kuburan tersebut. Dan dia menyangka bahwasanya berdoa di sisi kuburan tersebut itu adalah mustajab, adalah doa yang terkabulkan. Dan dia menyangka bahwasanya berdoa di kuburan tersebut lebih afdal berdoa daripada masjid. Maka bertujuan atau bermaksud menziarahi kuburan untuk berdoa seperti ini, untuk meminta kebutuhan-kebutuhan ya, maka ini adalah perkara yang diharamkan oleh Islam. Adapun ya, berdoa untuk si mayit ya, kita mendoakan si mayit, memintakan ampunan ya untuk si mayit, atau supaya diberikan rahmat, maka ya, ini tidak dilarang. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ya, dikatakan ketika Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ya, ditanya ya, tentang orang-orang yang mendatangi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kuburan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang soleh. Ya, kemudian laki-laki tersebut berdoa ya, di samping kuburan tersebut. Maka Syekh Islam menjawab pertanyaan ini. Dia mengatakan, "Laisa dzalika bi sunnati bal huwa bid'ah." Bukanlah bahwasanya perkara itu bukanlah dari sunnah, tetapi itu adalah perkara yang baru. Ya, berdoa di samping kuburan ya, dengan tujuan, dengan anggapan bahwasanya itu lebih afdal, itu merupakan perkara yang baru. Ya, lam yaf'al dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ahadun min ashabihi. Bahwasanya perkara tersebut tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak pernah dilakukan oleh sahabat ya, salah seorang sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak pernah dilakukan oleh ya, para alim, yaitu para ulama-ulama yang mereka ya, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam agama mereka. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memerintahkan hal demikian. Ya, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak pernah menganggap perkara itu disunahkan, tidak pernah. Ya, dan juga para sahabat ya, dan ulama-ulama tabi'in tabi'in ya, mereka ya, tidak pernah menganggap perkara itu diperintahkan. Ya, perkara itu disunahkan, tidak. Bahkan perkara itu ya adalah ya, menyisihi sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya perkara atau berdoa di samping ya, kuburan ya, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ya, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, tidak pernah dilakukan oleh tabi'in, tidak pernah dilakukan oleh tabi'in. Ya, dan juga tidak pernah dilakukan oleh ya ahli Hijaz, ahli Yaman, Syam, Irak, Mesir, Maghrib, Khurasan, ya, bahwasanya ini adalah perkara-perkara yang baru. Dan ketahuilah, ya, maka dikatakan Syekh Islam Ibnu Taimiyah, wa ma'lum anna kullama lam yusannahu wala istahabbahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ahadun min haula'i alladhi yaqtadi bihim almuslimun fi dinihim fa innahu yakunu minal bid'ah minal bid'ai almunkarat. Dan ketahuilah bahwasanya setiap perkara apa-apa yang tidak disunahkan atau setiap perkara yang tidak disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak disunahkan oleh salah seorang daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perkara tersebut adalah perkara yang baru, perkara-perkara yang mungkar. Jadi famanittakhadha 'amalan minal a'mal 'ibadatan wa dinan wa laysa dhalika fi syariah wajiban wala mustahabban fa huwa dhallun bittifaq almuslimin. Jadi barang siapa menjadikan yaitu amalan dari amalan-amalan ya menjadikan ibadah atau agama yang mana amalan-amalan tersebut atau ibadah-ibadah tersebut tidak ada ya yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perkara tersebut adalah perkara yang sesat ya sebagaimana kesepakatan kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ahli ilmi juga telah bersepakat bahwasanya ya melakukan tawaf di kuburan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah perkara yang haram. Ya, salah lagi bahwasanya telah sepakat ahli ilmi melakukan tawaf ya mengelilingi kuburan ya dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah perkara yang haram. Ya, sebagaimana disebutkan ya sebagian ulama Asy-Syafi'iyah dan juga sebagian ulama Al-Hanafiyah bahwasanya perkara-perkara ini semua adalah termasuk dosa-dosa besar. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Haytami Asy-Syafi'i di dalam kitabnya ya Az-Zawajir an Iqtirafil Kaba'ir, dia mengatakan al-kabiratu as-salisa war-rabi'a wal-khamisa was-sadisa was-sabi'a was-thamina wa tis'un itu ittikhadul quburi masajid wa iqadis sa'ar sarja 'alaihi wa ittikhaduha awsanan wa tawafu biha wa istilamiha wa salatu 'ilaiha. Maka dikatakan oleh Al-Haytimi Asy-Syafi'i dia mengatakan bahwasanya dosa-dosa besar yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh dan yang kelapan dan seterusnya yaitu menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid, ya, menyalakan lampu-lampu atau menyalakan lilin-lilin di sekeliling masjid, di sekeliling kuburan atau menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai berhala, wa tawafu biha dan mengelilingi atau tawaf di kuburan tersebut. Kemudian wastilamiha dan menyentuh-nyentuh kuburan tersebut, wassalatu ilaiha dan salat menghadap kuburan tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga diceritakan oleh sebagian ulama ya minal ulama dari kalangan Al-Hanafiyah ya, dia mengatakan al-jima', bahwasanya ijma', kesepakatan ala annahu la yustahabbu as-safar min ajli ziyaratul kubur, bahwasanya tidak disunnahkannya. Ya, dia mengatakan bahwasanya sudah ijma', sudah kesepakatan bahwasanya tidak bolehnya atau tidak disunnahkannya melakukan perjalanan, melakukan safar untuk apa? Untuk tujuan ziarah kubur. Ya, untuk tujuan ziarah kubur. Ya, dan ini banyak sekali dilakukan oleh kaum muslimin ya, pada saat sekarang ini. Ya, mau masuk Ramadan, ziarah kubur. Mau nikah, ziarah kubur. Maka ini adalah perkara-perkara yang tidak, ya, yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, telah berkata Al-Barqawi Al-Hanafi, ya, dalam kitabnya Ziyaratul Kubur, dia mengatakan bahwasanya perkataannya tentang kerusakan-kerusakan, ya, tentang hulu, itu sikap-sikap berlebihan dalam kuburan, di antaranya adalah as-safaru ilaiha, ya, ma'at ta'abi al-alim wal ismil azim, ya, melakukan perjalanan, melakukan safar, ya, ke kuburan-kuburan tersebut disertai dengan capek yang, ya, disertai dengan, dan ini merupakan dosa yang paling besar. Fa inna jumhur ulama qalu, ya, jumhur ulama telah mengatakan, mereka mengatakan, as-safaru ila ziyaratin kuburil anbiya was-salihin bid'ah lam yaf'alha ahad min as-sahabah wat-tabi'in wala amara biha rasulu rabbil alamin wala istahabbaha ahad min al-a'immatil muslimin. Faman i'taqada dhalika qurbatan wa ta'atan faqad khalafa sunnah wal ijma'. Bahwasanya dia mengatakan, ya, telah sepakat jumhur ulama bahwasanya melakukan perjalanan, melakukan safar, ya, kepada kuburan-kuburan atau menziarahi kuburan-kuburan para nabi, menziarahi kuburan-kuburan orang-orang soleh, ini adalah perkara yang baru, ya, tidak pernah dilakukan oleh salah seorang dari sahabat, ya, tidak pernah dilakukan oleh salah seorang daripada tabi'in, dan tidak pernah diperintahkan oleh Rasul, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan juga tidak pernah bahwasanya salah seorang daripada ahlu ilmi dari kaum muslimin mereka tidak menganggap hal ini adalah hal ini adalah hal yang disunahkan, tidak, bahkan ini adalah perkara-perkara yang baru. Maka faman i'taqada dhalika, barang siapa yang meyakini bahwasanya melakukan safar, ya, untuk menziarahi kuburan adalah qurbatan wa ta'atan, untuk mendekatkan diri atau melakukan ketaatan, faqad khalafa sunnah wal ijma', sungguh dia telah menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ijma' kaum muslimin. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang pendengar hang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka wajib, ya, atas kaum muslimin, ya, yang menginginkan keselamatan untuk dirinya, ya, menjauhi, wajib bagi mereka menjauhi atau perkara-perkara yang haram ini, atau berdoa atau mengajak, ya, melakukan perbuatan-perbuatan ini, mengajak kaum muslimin untuk melakukan safar, perjalanan, atau untuk menziarahi kuburan-kuburan, maka sungguh dia telah menawarkan dirinya kepada azab Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi menjauhi, ya, seorang yang menjauhi perkara-perkara ini yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringatkan, maka ini merupakan tanda kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang melaksanakan, orang-orang yang menjauhi larang-larang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sungguh mereka, ya, telah ada alamat, ya, tanda-tanda kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, ya, barang siapa yang melakukan, ya, barang siapa yang melanggar larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia telah menyisi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh dia telah menolak, ya, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan mereka, ya, telah mendahulukan pendapat, perkataan-perkataan syekh-syekh mereka. Ya, mereka telah mendahulukan kebiasaan-kebiasaan nenek-nenek moyang mereka, ya, daripada mereka mendahulukan sunnah, yaitu Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi kaum muslimin mendahulukan perkataan Rasulullah, mendahulukan qaulullah, qaular Rasulullah, perkataan Allah dan Rasulnya, daripada perkataan, ya, ustaz-ustaz, perkataan syekh-syekh, perkataan guru-guru, kiai-kiai, atau mendahulukan, ya, kebiasaan nenek moyang kita. Wajib kita mengedepankan, yaitu perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, barang siapa yang melakukan, ya, apa-apa yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh marah kepada mereka, benci kepada mereka. Ya, sehingga ya di akhir hayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mau wafatnya Rasulullah, Rasulullah memperingatkan umatnya ya dari perkara ini. Jadi barang siapa melakukan perkara ini atau terus-terus melakukan perkara ini setelah dia mengetahui larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat ya orang-orang yang telah melakukan perkara ini, maka sungguh dia telah ya mensihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan alamat, merupakan tanda bahwa dia telah meremehkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yaitu suatu bukti yang nyata bahwasanya kurangnya kecintaan mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana dia telah melakukan ya perkara-perkara yang besar ya yang dapat menyerumuskan mereka ke dalam syirik akbar, kepada syirik besar. Ya, sebagaimana jadi mungkin itu adalah ya seperti ya sifat ghulu berlebihan kepada ahlu-ahlu kubur. Ya, bersifat ghulu kepada mait-mait yang orang-orang yang telah meninggal dunia. Ya, menggantungkan diri kepada orang-orang yang sudah mati. Ya, dan ini merupakan ya perlakuan itu kesyirik akbar yang dapat mengeluarkan seorang dari agama. Kaum muslimin, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang kita sebutkan tadi itu orang-orang yang pertama sekali yang membuat ya yang menjadikan kuburan-kuburan orang-orang soleh sebagai masjid, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasara. Ya, mereka orang-orang yang taklid kepada orang-orang Yahudi dan Nasara. Karena orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka menjadikan ya kuburan. Ya, mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Dan ya sunnah-sunnah atau sunnah-sunnah yang jelek ini ya diikuti oleh kebanyakan kaum muslimin. Ya, yang mereka menyembah kuburan. Ya, mereka menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat solat. Ya, mereka menjadikan kuburan-kuburan untuk berdoa, untuk tempat berdoa. Ya, sehingga ya perbuatan-perbuatan ini ya sampai kepada mereka menyembah ya kepada orang-orang yang ada dalam kuburan tersebut, kepada orang-orang sudah mati tersebut. Mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka beristighasah kepada mayit-mayit tersebut. Mereka minta ya kemanfaatan. Ya, mereka meminta supaya ditolak dari berbagai macam kemudaratan. Ya, mereka tawaf di kuburan-kuburan tersebut untuk mendekatkan diri kepada mereka. Ya, mereka menyembelih di kuburan tersebut untuk mendekatkan diri kepada ya kepada ahli-ahli, kepada orang-orang mati tersebut. Ini merupakan ya penyelewengan ya peribaratan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan syirik akbar yang dapat mengeluarkan seorang dari agamanya. Kaum muslimin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ya salah satu sebab ghulu, ya salah satu sifat berlebihan terhadap kuburan, di antara juga adalah memberikan atau menghadiahkan sedekah-sedekah ya kepada kuburan-kuburan tersebut. Ya, ini dilakukan oleh kebanyakan orang-orang pendusta. Ya, yang mana mereka membangun masjid-masjid di sebagian kuburan. Ya. Ini adalah perlakuan orang-orang dusta, orang-orang yang penipu. Ya, mereka menyangka bahwasanya kuburan kuburan-kuburan ini yang mereka bangun-bangun tersebut adalah kuburan sebagian para anbiya. Ya, yang mereka menyangka bahwasanya kuburan-kuburan yang mereka bangun atau masjid-masjid yang mereka bangun di atas kuburan itu adalah kuburan sebagian orang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, atau keluarga-keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah ya perbuatan yang dusta, perbuatan yang nipu. Ada bahkan ada sebagian dari antara mereka ya yang melakukan kedustaan yang sangat besar, bahwasanya mereka menjadikan kuburan Husain bin Ali, ya, menjadi tiga kuburan. Ya, menjadikan kuburan Husain bin Ali menjadi tiga kuburan. Ya, mana ya, sepakat ahli ilmi, yaitu para ulama dan ahli sejarah, bahwasanya dia ahli sejarah mengatakan bahwasanya kuburan Ali atau kuburan Husain bin Ali yang di ya, yang dinisbatkan kepadanya, dinisbatkan kepada Husain bin Ali yang ada di Kairo, itu merupakan perkara yang tidak benar. Ya, orang-orang Syiah, ya, yang menisbatkan, ya, mereka mengatakan kuburan Ali ada di Kairo, ya, di Kairo atau di Mesir, ini adalah perkara yang dusta, perkara yang tidak benar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, perkara-perkara yang kita sebutkan di atas, ya, barang siapa yang menganggap perkara ini adalah perkara yang mudah, atau mereka menganggap perkara ini adalah, atau meremehkan perkara ini, ya, sebagaimana yang telah, ya, perkara-perkara ini diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita darinya. Ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita, menjelaskan kepada kita begitu pentingnya kita berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya wajib mendahulukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, daripada ijtihad-ijtihad manusia, pendapat-pendapat manusia. Ya, wajib kita berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak boleh menganggap remeh dalam permasalahan yang dilarang, ya, yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, barang siapa yang menyuruh manusia kepada sifat ghulu kepada kuburan, ya, sifat ghulu kepada orang-orang soleh, maka sungguh dia telah menyuruh manusia kepada menyisihi, ya, kepada manusia apa yang disuruhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka, ya, telah menyeru manusia kepada untuk menyisihi apa-apa yang didakwahkan oleh para anbiya Allah kepada oleh para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala dan para wali-walinya. Dan juga mereka ya telah menyeru manusia kepada, ya, salah satu sebab yang dapat menjatuhkan mereka, ya, kepada kebencian Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada kebencian kepada, ya, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, yang dapat menjatuhkan mereka dari syirik dan kekufuran. Yang mana, ya, ketahuilah wahai kaum muslimin, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutus semua rasul, ya, mengutus para anbiya dan rasul adalah untuk memerangi perkara syirik dan kufur ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, barang siapa yang menyuruh, ya, manusia kepada sebab ghulu kepada kuburan, sungguh dia telah menyuruh kepada, ya, menjadikan manusia itu untuk memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh mereka telah menyuruh kepada, ya, semua para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan mereka telah memerangi, ya, sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, wajib bagi kita, ya, untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka wajib, ya, wajib bagi kaum muslimin yang mencari, ya, kesuksesan, ya, yang mencari, ya, supaya dirinya selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi mereka memilih, ya, mencari jalannya para nabi, ya, mengikuti jalannya nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala dan wali-wali Allah Subhanahu wa taala, ya, daripada jalan-jalan yang menyisihi, ya, dakwanya, ya, para rasul Allah Subhanahu wa taala. kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai penutup kajian kita ya pada kali ini, maka saya mengajak kepada kaum muslimin dan kaum muslimat semuanya, mari kita semua ya mempelajari kembali hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya mempelajari kitab Allah dan perkataan-perkataan ya para aimah, para alim ulama, ya yang mereka memiliki ilmu tentang masalah ini. Ya, wajib kita ya menjauhkan diri kita dari segala sesuatu yang dapat menjatuhkan diri kita dalam perkara ya syirik akbar ini. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan di atas, yang disebutkan dahulu, bahwasanya di antara ya perkara-perkara yang dapat menjerumuskan seorang dari syirik adalah ya yaitu bersikap gulu, ya sikap berlebihan terhadap orang-orang saleh. Ya, kemudian bertabaruk mencari berkah ya kepada orang mati, dan yang terakhir yaitu meninggikan kuburan, ya membangun kuburan, ya membangun masjid di atas kuburan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjauhkan kita dari perkara-perkara yang kita sebutkan di atas. Mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang dapat menjerumuskan kita kepada syirik akbar. Wallahu musta'an. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Abu Kudama yang sudah meluangkan waktunya di Studio 2 Batu Haji untuk menyampaikan dari kajian Tauhid di edisi sore hari ini, dari pembahasan mengenai wasilah yang dapat menjerumuskan pada syirik akbar, mengenai pada poin yang ketiga yaitu mengapur kuburan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Demikian dan terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.